kecilku bermimpi bermain di bawah langit yang biru dengan cinta dan tawa. Hati kecilku pun melihat dunia tidak seindah di mata, dan aku pun berkata saatnya memberikan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Jadilah engkau pahlawan cinta yang mewujudkan cinta di dunia. Jadilah engkau pahlawan mimpi yang mewujudkan mimpi yang tertunda. Yo yo yo yo yo yo yo yo. Tuliskan kisah cinta di hati agar kau yang mewujudkan cinta di dunia.